Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah kita lanjutkan dengan kajian membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas dosa besar yang ke-37, yakni orang-orang yang mendustakan takdir. Memang Syekh atau Al-Imam Adz-Dzahabi itu membawakan banyak sekali dalil, ya. Jadi kita bersabar membaca dalil-dalil yang beliau sampaikan. Terakhir kita telah sebutkan bahwa Nabi SAW menghukumi orang-orang Qadariyah, yakni orang-orang yang menolak takdir, seperti atau sebagai Majusi, ya. Al-Qadariyah itu Majusi, Majusu hadihil ummah. Qadariyah itu adalah Majusinya umat ini. Nah, kemudian ada yang tanya, Majusi itu masih ada enggak di zaman kita? Jawabannya masih. Nah, ini orang-orang Majusi. Ya. Mereka menjadikan api itu sebagai perantaraan mereka dalam beribadah. Jadi api itu sebagai perantaraan mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka. Nah, kebanyakannya asalnya mereka itu kan di Persia, Pak. Iran, di Iran. Ya. Namun kemudian menyebar ke berbagai tempat. Nah, sekarang itu komunitas Majusi yang banyak itu justru di India. Ya, mereka disebut sebagai orang-orang Parsi. Orang-orang Parsi, ya. Ada tokohnya yang terkenal, mungkin ketika bapak-bapak masih muda, ada seorang penyanyi terkenal, Freddie Mercury, vokalis Queen. Nah, itu dia orang Majusi, agamanya Majusi. Nah, inilah yang disamakan, ya, Al-Qadariyah itu disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka, karena mereka menganggap ada dua Tuhan yang menciptakan. Adapun Al-Qadariyah, dia bukan hanya dua pencipta saja, tapi semua orang bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Baik, kita lanjutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba." Inilah seorang hamba itu beriman sampai dia beriman dengan empat perkara. Ya, jadi seseorang itu tidak dikatakan sebagai seorang mukmin melainkan dia harus beriman kepada empat perkara. Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Wa anni Muhammadun rasulullah. Yang pertama, dia mempersaksikan, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Ini perkara yang harus terpenuhi apabila seseorang itu dihukumi sebagai seorang yang beriman. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam selanjutnya, wa yu'minu bil maut, hendaknya dia beriman dengan kematian, bahwa seseorang itu akan mendapati kematiannya. Qala wa bil ba'thi ba'dal maut. Kemudian yang ketiga, dia beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Ya, dahulu kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Jadi mereka berpikir kalau seseorang itu meninggal dunia, maka selesai perkara. Tidak lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka kalau bahwa perhatikan, ya, surat-surat yang ada di Juz Amma, ya, di bagian terakhir Al-Quran yang diturunkan di Makkah, itu banyak sekali berbicara tentang hari kebangkitan, ya, Amma Yatasa'alun dan seterusnya. Ini bicara tentang hari kebangkitan, ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik terdahulu mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Kemudian yang keempat, wa yu'minu bil qadar. Yang keempat, dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini ada beriman kepada takdir merupakan syarat seseorang itu dikatakan sebagai seorang mukmin. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya kita tidak bacakan sanadnya, beliau bawakan dengan sanadnya, ya. Selanjutnya beliau bawakan nukilan-nukilan dari Al-Imam Abu Bakar bin Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan kebanyakan ini setelah kami lihat hadis-hadisnya ini tidak berpredikat hadis sahih. Jadi hadis-hadis yang lemah. Hanya saja dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di akhir pembahasan ini untuk memperkuat apa yang beliau sampaikan. Ya. Artinya apa? Tanpa kehadiran hadis-hadis yang lemah ini, maka sudah cukup hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa seseorang ya terjatuh pada dosa besar apabila dia mengingkari takdir, bahkan bisa mengeluarkannya dari keislamannya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, qala inna majusa hadhihi al-ummah al-mukadzibuna bi aqdarillahi ta'ala. Sesungguhnya majusi umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala in maridu fala ta'uduhum. Kalau orang-orang yang mendustakan takdir ini sakit, maka janganlah kalian menjenguk mereka. Ya, jangan dijenguk. Wa in matu fala tusallu 'alaihim. Kalau mereka mati, maka janganlah kalian menyolatinya. Ya. Atau sebelumnya kata beliau, wa in laqitumuhum fala tusallimu 'alaihim. Apabila kalian bertemu dengan mereka, janganlah kalian memberikan salam kepada mereka. Makanya sebagaimana yang kita nukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa orang yang menentang takdir ini beliau ya tidak menghukumnya sebagai seorang muslim. Dia telah keluar dari keislamannya. Karena konsekuensi dia menentang takdir tadi, dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui segala sesuatu. Kitalah yang menciptakan perbuatan kita. Allah tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian kata beliau, wa in matu fala tusallu 'alaihim. Apabila dia mati, ya, maka janganlah kalian menyolatkannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang dikenal dia menolak takdir, saya enggak percaya takdir, maka janganlah kalian menyolatkan jenazahnya. Ini adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang menolak takdir. Kemudian selanjutnya, ya, masih dari riwayatnya Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu taala nabiyyan qat illa fi ummatihi qadariyah wa murji'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan di umatnya itu terdapat qadariyah dan murji'ah. Innallaha la'anal qadariyata wal murji'ata ala lisani sab'ina nabiyyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat al-qadariyah dan al-murji'ah melalui 70 atau melalui lisan 70 dari nabinya. 70 nabi yang melaknat qadariyah dan murji'ah. Yang dimaksud dengan qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir, adapun murji'ah ya adalah golongan yang mengeluarkan amal perbuatan dari keimanan. Jadi menurut mereka keimanan itu tidak mengharuskan kita melakukan amalan. Yang penting percaya. Ya, sehingga kalau misalnya orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia tidak sholat, kemudian dia tidak puasa, dia tidak zakat, yang penting dia percaya saja. Maka kata murji'ah, orang itu adalah orang yang beriman. Ya. Maka ini adalah pemahaman yang sesat. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu dia mengharuskan adanya amalan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 60 sekian cabang. Ya. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Ya. Seorang mengucapkan la ilaha illallah wa adnaha. Dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita lihat di sini, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebuah amalan, bukan hanya keyakinan. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika ada orang-orang yang sholat ketika itu, para sahabat, awalnya mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat menghadap Masjidil Haram. Maka sebagian kaum muslimin merasa khawatir. Khawatir apa? Orang-orang yang sholat sebelum kiblatnya itu dipindah, khawatirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap ya sholat-sholat mereka yang dahulunya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wallahu la yudhi'u imanahum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Allah menamakan sholat dengan keimanan. Ya. Sehingga tentu pemahaman Murji'ah ini adalah pemahaman yang batil. Yang mereka mengatakan amalan itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Ya, yang penting orang itu sudah percaya saja itu sudah cukup. Tidak perlu diiringi dengan amalan-amalan. Tentu ini adalah pemahaman yang sesat. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha la'anal qadariyah wal murji'ah ala lisani sab'ina nabiyyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat qadariyah dan murji'ah melalui lisan 70 orang nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa dua golongan ini adalah golongan yang terlaknat, yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil selanjutnya yang dibawakan oleh beliau, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhullah." Ada tiga golongan manusia yang tidak, ya, atau kata beliau, "Tsalatsatun fil mansa'ati tahta qadami Rahman yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang akan terasingkan di bawah kakinya Ar-Rahman pada hari kiamat. "La yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka dan Allah tidak melihat kepada mereka, wala yuzakihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi pada hari kiamat nanti ada tiga golongan yang terasingkan, diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana golongan-golongan yang lainnya menerima pengampunan dari Allah, maka mereka tidak termasuk golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka ini? Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mukadzibu bil qadar. Orang yang mendustakan takdir. Ya. Jadi, orang yang mendustakan takdir ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wal mudbinu fil khamr atau wal mudbinul khamr. Orang yang kecanduan khamr. Ya, kecanduan minuman keras. Dia tidak bisa meninggalkan minuman keras. Maka ini pun termasuk golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-mutabarri'u min waladih. Seorang ayah yang berlepas diri dari anaknya. Maksudnya apa? Seorang ayah yang tidak mengakui anaknya. Dia punya anak, tapi anaknya itu tidak dia akui sebagai anaknya. Ya. Maka ini tiga golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Salah satunya adalah orang yang mendustai takdir. Kemudian yang selanjutnya, kata beliau, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin majus wa majusu hadhihi al-ummah alladziina yaz'umuna anna la qadar." Setiap umat itu memiliki majusi. Setiap umat itu ada majusinya. Dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Nah, ini hadis yang semakin menguatkan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Nabi menyamakan al-qadariyah dengan majusi. Ya, majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengatakan atau meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Ini sama. Ya. Al-qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sinfani min ummati laisa lahum fil akhirah nasib. Al-qadariyah wal murji'ah. Ada dua golongan dari umatku yang ya tidak mendapatkan bagian sama sekali di akhirat nanti. Artinya mereka tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Yang mereka dapatkan hanya kebinasaan dan ya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah al-qadariyah, kemudian yang kedua adalah al-murji'ah. Al-qadariyah adalah orang yang menolak takdir, al-murji'ah adalah orang yang tidak menganggap amalan itu bagian dari keimanan. Baik. Kemudian kata beliau, ya ukhira kalamun fil qadari li syirari hadhil ummah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, diakhirkannya pembicaraan tentang takdir karena golongan ini adalah golongan yang paling rusak dari umat ini. Wallahu ta'ala alam, mungkin maksudnya adalah merujuk pada urut-urutan takdir. Kalau kita lihat kembali kepada hadisnya Jibril alaihissalam, ya, Jibril alaihissalam disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurut-urutkan penyebutan rukun iman. Ya, kata beliau alaihissalatu wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada nabi-nabinya, dan kemudian beriman kepada kitabnya, beriman kepada nabinya, dan beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, kenapa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penyebutan iman kepada takdir? Karena golongan yang paling rusak di kalangan umat ini adalah orang-orang yang menolak takdir tadi. Ya, mereka inilah orang-orang yang paling rusak dari umat ini. Baik, kemudian yang terakhir, ya. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha khalaqa kulla sani'in wa san'atuhu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang membuat sesuatu dan juga orang dan juga perbuatannya. Yang sudah kita sebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh seseorang, ya. Orang yang melakukannya itu adalah ciptaan Allah, dan apa yang diperbuatnya ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-37, ya. Intinya seseorang hendaknya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkeyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada takdir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini akan membuat hidup kita itu lebih lega dan bahagia. Ketika kita ditimpa satu musibah, kemudian kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya musibah yang kita alami itu akan terasa ringan. Ya. Karena kita tahu yang menimpakan musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman kepada takdir Allah, dia akan menerima. Saya seorang hamba, tunduk pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kita ketika mendapatkan musibah. Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sebuah musibah melainkan ada hikmah dan pelajaran di baliknya. Ya. Dan orang yang berpikir, dia akan menyadari pelajaran ini. Tapi kalau orang yang tidak mau berpikir, ya dia anggap bahwa ya sudah, musibah itu adalah hanya ketetapan takdir Allah dan sesuatu yang menyulitkan. Tapi kalau orang yang beriman, ya dia akan dapati takdir Allah berupa musibah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya itu pada hakikatnya merupakan ladang amalan bagi kita. Ketika kita bersabar menghadapi musibah, maka musibah itu akan menjadi penghapus dosa kita. Ya, berarti ada hikmah di balik musibah. Orang kalau bersabar, walaupun itu satu potong duri yang menusuk ya ke dalam telapak kakinya, kalau dia bersabar, ya, maka itu akan menjadi penghapus dosa. Ya. Kemudian juga yang kedua, dengan musibah tadi, ya, dia mendapatkan, dia seolah-olah mendapatkan teguran. Ya, kalau misalnya orang dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, ya, melakukan dosa kemudian diberi musibah, biasanya orang tersebut akan berhenti dari maksiatnya. Ya. Bagi orang yang beriman, ya, ketika dia lalai kemudian diberi musibah, oh ini Allah Subhanahu wa taala sedang menegur saya. Maka musibah menjadi penyebab dia meninggalkan kemaksiatannya. Dan masih banyak lagi hikmah yang ada di balik musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada takdir, dia akan mendapatkan hidup yang lega, hidup yang lapang. Ya, tidak merasa sempit ketika menghadapi sebuah musibah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-38. Ya. Al-mustami'u, kata beliau, al-kabiratu al-thaminatu wa thalathun. Dosa besar yang ke-38 yaitu menguping pembicaraan manusia. Menguping al-mustami' al-nasi ya ma yusirrunahu. Seseorang yang menguping pembicaraan manusia yang dia rahasiakan, ya. Kalau kita terjemahkan al-mustami 'ala nas ma yusirruna, seorang yang mencari dengar pembicaraan manusia yang dia rahasiakan. Ya, jadi orang-orang yang menguping pembicaraan manusia, memata-matai manusia. Kata Imam Adz-Dzahabi di sini, wala 'allaha laisat bikabirah. Kata beliau, ada kemungkinan ini bukan dosa besar. Ada kemungkinan, kata beliau, bahwa ini bukan dosa besar. Tapi wallahu ta'ala a'lam, kalau kita nanti lihat penjelasan dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, bahwa menguping pembicaraan orang lain, ini termasuk dosa besar. Nanti akan dibawakan apa yang menjadikan perbuatan ini sebagai dosa besar. Di sini diberikan catatan oleh peneliti nuskoh ini, dalam sebagian naskah Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan yuhtamal an la yakuna an la takuna kabiratan. Ya, ada ihtimal itu ada kemungkinan 50-50 bahwa mendengarkan pembicaraan orang ini bukan termasuk dosa besar. Namun sebagian ulama mengatakan ya qaunuhu minal kaba'ir azhar. Ya. Keadaan perkara ini, yakni menguping pembicaraan online, ini termasuk dosa besar. Ini lebih tampak, artinya lebih kuat. Ini ada perbedaan pendapat sepertinya di kalangan para ulama, apakah menguping pembicaraan orang lain itu termasuk dosa besar atau bukan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa dia termasuk dosa besar. Ya. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi membawakannya dalam buku ini. Baik. Kemudian dalilnya yang dibawakan oleh beliau di sini, dalil yang menunjukkan bahwa menguping pembicaraan orang lain ini termasuk dosa besar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Janganlah kalian saling memata-matai. Ya, janganlah kalian saling memata-matai. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala secara lengkapnya dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtaribu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Ya, wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, kata beliau, at-tajassus huwal bahthu an uyubin nas. Yang dimaksud dengan tajassus di sini adalah mencari-cari aibnya manusia. Mencari-cari aibnya manusia. Ketika dia tampak saleh, tampak baik, ya, di mata manusia, maka ada saudara yang kemudian mencari-cari kesalahannya, ya, mencari-cari kelemahannya. Ini yang namanya tajassus. Kemudian kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, nahallahu taala anil bahthi anil mastur min umurin nas wa tatabu auratihim hatta la yadhhara ala ma satarahu Allahu minha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memata-matai? Karena apabila suatu kesalahan itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang untuk mengungkapnya. Jadi ya sudah, ketika seorang tampak saleh di hadapan manusia, ya, ya sudah, itulah yang kita ambil. Apabila dia seorang muslim, seorang yang beriman, kita hendaknya mengedepankan husnuzon kepada saudara kita. Kecuali kalau ada indikasi yang mengarah kepada kejelekannya, dan kejelekan ini merugikan orang lain. Ya. Jangan sampai nanti disalahpahami, oh berarti pihak yang berwajib itu ketika menyelidiki kasus korupsi misalnya, ya kan ada orang-orang, kenapa kok diselidiki kasus korupsi ini, kan mencari-cari aib. Oh jangan salah, ya beda kasusnya. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada indikasi, orang sudah tampak baik, semuanya berjalan baik, ya maka jangan kemudian mencari-cari kesalahan orang. Ya, larangannya jelas, wala tajassasu. Ya, jadi jangan sampai kemudian sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi, ya kemudian terungkap di hadapan manusia. Ya. Kemudian dalilnya, dalil lain. Nah, ini yang kata ulama tadi, kenapa kita mengatakan bahwa tajassus atau memata-matai, mencari kesalahan orang lain, mencuri dengar pembicaraan orang lain, ini termasuk dosa besar? Dalilnya adalah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala man istama'a ila hadithin hadithi qaumin, barang siapa yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum, ya, wahum lahu karihun, padahal mereka tidak suka pembicaraan itu didengar oleh yang lainnya. Ya, jadi dia sudah berbicara, ya, diam berbicara di tempat-tempat rahasia, kemudian ada yang menguping. Ya. Maka apa hukuman yang diberikan kepada orang semacam ini? Subba fi udhunihi al-unuk atau al-anuk. Maka akan dicelupkan telinganya, atau telinganya itu akan diiringi atau dialiri, ya, dengan al-anuk. Al-anuk kata Imam Adz-Dzahabi di sini, ar-rasas al-mudzab. Tembaga yang dicairkan. Ya. Jadi barang siapa yang mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain yang mereka tidak suka untuk didengarkan, maka orang yang mencuri dengar ini akan dialiri telinganya dengan tembaga yang mencair. Qala wa man sawwara suratan ya udziba wa kullifa ayyanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar, ya, membuat gambar. Nah, surah ini artinya gambar makhluk bernyawa. Dia melukis, ya, makhluk bernyawa, atau dia membuat patung makhluk bernyawa, ya, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan kullifa ayyun yanfukha fiha ruh, dan dia akan diperintahkan, dibebani, dipaksa untuk meniupkan ruh pada apa yang dia ciptakan, walaisa binafikh, dan kemudian dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh pada patung atau gambar ciptaannya tersebut. Nah, ini kata para ulama menunjukkan haramnya membuat patung dalam Islam. Tidak boleh untuk kemudian membuat patung, ya, atau gambar. Ini lukisan tangan. Karena Allah akan menyiksa orang yang membuat patung tersebut, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti ada pembahasannya sendiri, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya, akan menyampaikan pembahasan tersendiri tentang orang-orang yang membuat patung dan gambar. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah al musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling paling keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar dan patung-patung. Ya, membuat gambar-gambar dan patung-patung. Maka hendaknya kita menghindari ini, ya, buat gambar manusia atau membuat patung, ya, kecuali kalau memang ada hajah di sana. Seperti apa? Orang ingin belajar kedokteran. Apa itu namanya, Pak? Ya, untuk anatomi, ya. Dia bikin misalnya organ-organ tubuh manusia. Di sana ada hajah. Ya, atau dia menggambar organ tubuh manusia. Di sana ada hajah. Tapi dia untuk dipajang, ya, untuk dipajang atau dibuat persis sekali dengan manusia untuk jadi hiasan, nah, ini nggak boleh, apalagi sampai disembah. Maka ini lebih parah lagi kalau patung-patung itu sampai disembah. Nanti ada pembahasannya tersendiri, ya, tentang membuat patung. Baik, nah, inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa mendengar pembicaraan orang lain, ya, secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang yang berbicara, ini merupakan dosa besar. Maka dia diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala berupa dituangkannya tembaga yang mencair di telinganya di hari kiamat nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang mencari dengar, ya, untuk melakukan penyelidikan, ya, seperti aparat pemerintah, ya, yang melakukan mencuri dengar untuk mengungkap satu kasus kejahatan atau kasus korupsi. Maka yang demikian diperbolehkan insyaallah, bukan termasuk mencuri dengar yang diharamkan. Ya, mencuri dengar yang diharamkan ini kalau dia bertujuan untuk menjatuhkan saudaranya. Saudaranya sudah kelihatan baik, ya, saleh, kemudian dia iri dengan saudaranya ini, kemudian dia ingin jatuhkan, dia cari-cari kesalahannya. Tentu ini haram. Tapi kalau misalnya ada indikasi seseorang melakukan tindak korupsi, maka dilakukan apa istilahnya? Penyadapan misalnya. Maka ini enggak termasuk. Jangan kemudian nanti para koruptor beralasan dengan hadis ini. Apa yang kalian nyadapkan terus saya? Ya, nanti di akhirat, ya, kenapa? Cairan tembaga kalian. Enggak. Nah, Nabi SAW itu pernah menyelidiki suatu kasus dan beliau mencuri-curi dengar. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Dulu di masa Nabi SAW ada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini, ya, dia mengakui dirinya sebagai Dajjal. Ya, mengakui dirinya sebagai Dajjal. Maka Nabi SAW menyelidiki keadaan Ibnu Sayyad ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau bersama Ubay bin Ka'ab mendekati kebun tempat tinggalnya Ibnu Sayyad. Nah, beliau mengendap-endap, kemudian bersembunyi di balik pohon kurma. Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menyelidiki keadaannya Ibnu Sayyad. Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Tapi qadarullah wa masyafa'al, ketika Nabi SAW melihat apa yang akan dilakukan oleh Ibnu Sayyad ini, datang ibunya Ibnu Sayyad. Ya, kemudian dia mengatakan kepada anaknya, Saf, huwa Saf, ya. Nabi SAW kata-kata ibunya Saf, hadza Muhammadun, wahai Saf, Saf ini nama aslinya ibnu saya, wahai Saf, ya, ada Muhammad di dekat kita. Maka kemudian ibnu saya pun terbangun, ya, sadar bahwa dia sedang dimata-matai oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, lau tarokathu bayyan, kalau ibunya tadi tidak mengingatkan dia, maka kita akan tahu bagaimana hakikatnya ibnu saya ini, apakah dia seorang penipu atau apa yang sebenarnya ada di balik klaimnya tersebut, ya, akan terungkap. Nah, ini hadis ini kata para ulama menunjukkan diperbolehkannya untuk memata-matai seseorang ketika memang ada indikasi atau ada suatu hajat yang menarik kita, atau ada suatu hajat yang memperbolehkan kita atau memang kita perlukan untuk memastikan sesuatu. Ya, sehingga tidak semua menguping pembicaraan ini tercela. Tapi hukum asalnya, ya, seorang muslim itu terjaga kehormatannya. Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram untuk jatuhkan. Seorang muslim itu haram kita jatuhkan kehormatannya, ya, kecuali ada sebab-sebab yang syar'i yang memperbolehkannya. Seperti apa? Tadi itu, ya, ada indikasi dia melakukan penyimpangan dan semisalnya. Baik, ya, silakan Pak. Polisi cyber, ya. Mencari-cari kesalahan. Iya. Enggak, Pak. Kalau polisi cyber seperti itu, saya kira ada. Karena yang dia lihat itu adalah apa yang ditampakkan, bukan yang disembunyikan. Orang melakukan provokasi, ya, terang-terangan, ya. Makanya tercatat di medsos seperti itu, ya. Jadi bukan termasuk hadis ini. Dan penanganan hukum seperti ini enggak termasuk hadis ini, Pak. Kenapa? Karena di balik penyelidikan itu ada kemaslahatan yang sangat besar. Kalau enggak diselidiki, ya, orang akan bikin kacau. Kalau tidak ada penegakan hukum, nanti akan kacau. Cuma terkadang ada yang diselewengkan, ya. Mungkin ada yang tahu apa Waterhouse, apa bukan, apa jatuhnya Presiden Nixon dulu, ya, Watergate. Nah, Watergate gara-gara apa masang penyadap di kubu Demokrat, ya, ketahuan kemudian dijatuhkan. Nah, yang seperti ini memata-matai, ya, tidak boleh, ya. Silakan Pak. Besar apa, Pak? Buru sergap. Oh, buzzer, buzzer. Oh, buzzer, pendengung. Oh, ya, ini namanya penghasut juga itu, ya. Orang-orang yang dibayar untuk menciptakan opini. Kalau memang dia menciptakan opini yang baik, ya, yang menghasung orang untuk berbuat baik, maka nggak jadi masalah. Misalnya buzzer, buzzer untuk meramaikan Ramadan, misalnya. Ayo kita tiap hari dia mendengungkan. Mendengungkan, ayo Ramadan akan tiba, ayo kita bertobat dari dosa kita, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebaikan. Yang memprovokasi orang untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya dia untuk membentuk opini, ya, membelokkan opini yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, ya jelas dosa. Ya. Ini sudah pernah kita bahas sepertinya, orang yang tidak mengatakan, yang mengetahui ilmu tapi tidak kemudian mengatakannya ke hadapan manusia. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas dosa besar yang ke-39, yaitu al-la'an, orang yang suka melaknat. Nah, ini juga orang yang suka melaknat, mengumpat, ini juga termasuk pelaku dosa besar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.